kata fikirku berganti di anganku. Satu kata kasih, satu kata sayang. Dua rasa di hati kini tiada berarti. Bagi insan kini suatu tanda ironi. Kasih sayang, kasih sayang.